Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar dan pemirsa radio dan televisi Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kajian dari fikih muamalah yang kita bahas dari kitab Mata Nabi Syuja' yang sampai pada bab khiyar insyaallah taala. Semoga kedepannya Allah mudahkan kita untuk menyelesaikannya. Fadhil Syekh. Qala mu'allif rahimahullah wa taala faslun wal mutabayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa lahumā an yastariṭa الخيار إلى ثلاثة أيام وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها ولا بيع ما فيه الربا بجنسه ربطا إلى اللبن ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلى اللبن. Fadl Syekh. Faslun. Terjem Ustaz. Fadl. Baik. Fasal wal mutabayyi'ani bil khiyar. Dan bagi penjual serta pembeli ada khiyar malam yatafarraqa selama keduanya belum berpisah. Dan baik. Al muallif setelah menjelaskan bab tentang riba, sekarang beliau melanjutkan bab tentang khiyar. Khiyar yaitu keputusan salah satu dua pihak penjual untuk melanjutkan penjualannya, pembeli untuk melanjutkan pembeliannya dan tidak memutuskan akad tersebut. Berarti berhak bagi salah satu dua belah pihak untuk memutuskan akad sebelum mereka berpisah. Itu yang dimaksud dengan khiyar. Wal mutabayyani, dua orang berjual beli bil khiyar, memiliki hak khiyar, hak untuk melanjutkan atau menghentikan jual beli ma lam yatafarraqa, selagi mereka belum berpisah. Artinya selagi mereka masih dalam tempat transaksi. Bisa itu dalam kios, atau yang satu kalau kita lihat sebagian pasar tradisional di mana penjualnya di luar berdiri, selagi dia masih berdiri di sana dan tukang jual masih berdiri di berdiri tempatnya, ini masih satu majelis namanya, dinamakan khiyar majelis. Ya, saya sudah beli cabai ke Ahisan namanya, itu majelis ini sekarang kan ya. Ah, cabai atau apa yang mau dijual Ahisan? Cabai Ustaz, mahal. Mana cabai ente? Ante dia menjual laptopnya. Sah enggak jual beli laptopnya, San? Di tempat tidak sah, karena bukan milik antum. Roja. Dia mana sah indak menjual barang yang bukan milik anda, tidak boleh. Baik, andai itu adalah milik dia, lalu dia menjualnya. Ustaz, saya jual pada Ustaz ini 10 juta tidak tunai. Katakan ya udah saya jual terbeli 10 juta tidak tunai, besok saya bayar pagi jam 7. Saya antar uangnya ke tempat antum. Ya. Masih di sini saya masih ngobrol. Lalu datang telepon, berdiri handphone. Penawaran laptop dengan speknya jauh lebih bagus, harga lebih murah. Saat saya punya laptop ini Sony mereknya ini, spek yang lebih bagus dari punya Ahisan, silahkan Ustaz bayar 9 juta 3 kali angsur, 3 juta 3 bulan. Tadi 11 juta tunda cuma sehari, ini 3 bulan dengan harga lebih kecil dan speknya jauh lebih bagus, jauh lebih murah. Masih di sini si Ahisan, saya maaf saya enggak jadi beli. Kira-kira apa tindakan antum, misalnya marah? Tidak, insyaallah. Karena Ustaz enggak mungkin marah. Ala kulli hal, ini boleh, hak saya. hak saya. Bagaimana beli sebaliknya? Bagaimana sebaliknya? Tadi beliau sudah akad di sini, dijual kepada saya berapa? 11. Lalu ternyata ada telepon berdering, diangkat oleh Ihsan. Ihsan, ana pengen laptop yang untuk pakai di televisi Roja itu. Saya beli 12 juta cash, sekarang saya antar ke rumah Anda. Tadi kan sudah akad kita Ihsan ya? Nah. Oh. Boleh kan membatalkan Ihsan? Boleh, Ihsan. Kalau menguntungkan boleh. Ya, maka dia bilang, mengatakan masih dalam majelis, hak dia khiyar untuk tidak jadi menjual. Belum mengatakan, Ustaz, maaf. Ataupun dia bilang tidak maaf, enggak ada masalah. Saya enggak jadi jual. Lalu saya mengatakan, kenapa? Ada telepon orang beli 12 juta. Kalau, oh ya udah, enggak ada masalah. Walaupun saya ribut, tetap hak Anda untuk membatalkan penjualnya. Jadi masing-masing kita, baik si pembeli maupun penjual, memiliki hak khiyar. Hak untuk tidak melanjutkan akad. Selagi belum berpisah. Tapi telah berpisah. Saya bawa laptopnya. Saya keluar dari ruangan ini. Sampai saya ke parkiran. Lalu Ihsan ditelepon oleh temannya tadi. Dia ingin beli 12 juta. Sekarang di jalan mengantarin uang ke Anda, Ihsan. Nah, kira-kira apa tindakan Anda, Ihsan? Nelfon saya. Iya, Ihsan. Nelfon untuk kejar ke bawah. Tidak boleh membatalkan lagi. Jelas? Iya. Karena sudah berpisah. Kecuali antum beli dengan akad yang baru. Saya katakan, Ihsan, enggak. Saya mau dapat untung dalam waktu 30 menit ini, saya jual kepada Anda 11.500. 11.500. Dia pikir-pikir, ya untung juga. Saya 1.500.000 masingan ya. Kalau segitu saya mau, kalau enggak saya enggak mau. Tarif jelas ini. Dan boleh saja. Hah? Ya jelas. Iya, maksud begitu. Itu yang sahnya. Ya. Wal musabai'ani bil khiyari ma lam yatafarruqa. Dua orang berjual beli, masing-masing mereka memiliki hak khiyar, hak untuk melanjutkan penjualan atau pembelian selagi mereka belum berpisah dari majelis. Baik. Terus. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa lahuma an yastarita al-khiyar ila thalathati ayyam. Dan keduanya boleh mensyaratkan pilihan khiyar kepada dalam kurun waktu 3 hari. Ya. Ini kalau tadi khiyar majelis. Nah. Dalam majelis. Kalau yang sekarang adalah khiyar syarat. Khiyar syarat. Saya mengatakan saya beli Ihsan laptop ini, tapi beri hak saya khiyar selama 3 hari. Dalam 3 hari ini saya kembalikan hak saya. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i hanya 3 hari waktunya. Jumhur para ulama mengatakan tidak disyaratkan harus 3 hari. Adapun hadis yang 3 hari tersebut itu namanya adalah waqa'ul ayan. Pas waktu itu terjadi di masa Nabi, memang khiyar syarat 3 hari. Karena berbeda jenis babi, jenis barang. Ada yang dalam 3 hari ketahuan catatnya. Atau dalam 3 hari ketahuan bagus tidaknya. Ada yang butuh waktu panjang untuk mengetahui ini bagus atau tidaknya. Nah, maka jumhur mengatakan tidak mesti harus 3 hari, boleh lebih dari 3 hari. Ya, kalau saya mengatakan saya beli 11 juta, tapi saya beli, saya berpikir dulu selama 3 hari, saya bawa dulu ya. Nah, mazhab Syafi'i ini boleh, jumhur apalagi membolehkan. 4 hari Syafi'i tidak bolehkan. Jumhur membolehkan kalau memang butuh waktu demikian. Karena tidak semua barang bisa diketahui kelebihan dan kurangnya selama waktu 3 hari. Ini namakan dengan khiyar syarat. Boleh. Tidak lebih dari 3 hari saja. Iya, menurut Syafi'i ya. Baik. Lanjut selanjutnya, qala mu'allif rahimahullahu taala, idza wujida al-mabi' aibun, apabila didapatkan dalam jual beli atau benda benda yang dijual atau barang tersebut aibun, aib atau cacat, falil mushtari radduhu, maka berhak bagi pembeli untuk mengembalikannya. Iya, ini namakan khiyar aib. Pertama khiyar majlis, kedua adalah khiyar syarat, sekarang namanya khiyar aib. Kalau ditemukan aib atau cacat barangnya, maka si pembeli berhak mengembalikan walaupun lebih dari 3 hari. Syafi'i pun mengakui ini. Bila cacat itu tidak bisa diketahui dalam 3 hari. Tapi bila cacat itu bisa diketahui dalam 3 hari, Syafi'i tidak mengakuinya. Ya. Anda beli umpamanya mobil. Nah, 3 hari jalannya bagus. Hari yang kelima, Masya Allah, Tabarakallah. Hah? Bunyi gur-gur-gur-gur mesinnya. Mungkin selama ini dikasih peredam bunyi di dalam mesin pisang kayak apakah. Nah, maka ini boleh untuk dikembalikan walaupun lebih dari 3 hari. Madzhab Syafi'i pun mengakui hal ini. Ini dinamakan dengan khiyar. Saya kira cukup sebagai pengantar. Lanjutkan dengan tanya jawab. Wabillahi taufik. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa penjelasan terkait dari khiyar majlis. Dan selanjutnya untuk memperluas pembahasan atau memperdalam materi, Anda bisa bertanya secara langsung dalam kajian di kesempatan pagi ini. Dan kami harap pertanyaan yang Anda sampaikan terkait dengan pembahasan dan materi kita pagi ini, yaitu khiyar, di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0813177764543. Kita buka untuk penelpon yang pertama, silakan. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan ya Ummu, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Atiris. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atiris artinya air bocor, Bu ya? Bukan. Silakan. Ya, ini Ustaz. Ya. Kalau kami di kampung itu sering mengadakan istilah, nah, nama di kampung itu namanya julo-julo, Ustaz. Sebangsa arisan lah gitu, Ustaz. Memang arisan itu bukan sebangsa. Jadi yang pemegangnya itu Ustaz, umpamanya ada orang 50 orang kan. Jadi umpamanya apa itu 200.000 per minggu. Jadi nerima kan sama 5 orang kan nerima 10 juta. Jadi dia sudah mengambil dari yang satu orang tuh 200.000 atau 100.000 paling sedikitnya, Ustaz. 200.000 per orang diambilnya. Hah? Dia ngambil per orang 200.000 atau 100.000? Paling tidak 100.000 per orang diambilnya itu, Ustaz. Dalam sebulan. Dan potong sekalian itu. Apa yang demikian itu dibenarkan, Ustaz? Yang lain ridho enggak? Ya, kalau kelihatannya ada yang ridho, ada yang enggak. Kalau yang enggak, kenapa ikut dia? Nah, itulah Ustaz. Minta penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, di Artiris. Baik. Ya, pertanyaan Bu Nur bagus mengenai arisan, di mana berapa orang ikut, 5 orang atau berapa orang, ya. Kemudian setiap minggu menyerahkan uang dalam jumlah sekian. Kemudian nanti diundi, akan salah seorang menemukan atau mendapatkan uang tersebut dalam jumlah yang telah terkumpul. Ya. Nanti mereka semuanya akan mendapatkan. Dan si pengelola ini juga ikut dan dia mendapatkan fee. Kalau sebanyak berapa tadi? 100.000 ya? Minimal. 100.000 per orang. Nah. Fee ini hubungan dengan kerja dia menarik dan mengatur dan membentuk grup atau tim tadi. Maka pada dasarnya ini tidak berkaitan dengan pinjaman. Walaupun dia ikut serta dalam arisan tadi, maka pada dasarnya boleh. Tapi kalau umpamanya ada yang tidak setuju, keberatan, dia tentu makan harta dengan cara yang batil. Karena Anda tidak dipaksa untuk ikut arisan tersebut, tinggal mengundurkan diri dari kelompok arisan tersebut kalau umpamanya keberatan memberikan uang tersebut. Yang jelas tidak termasuk riba. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan demikian Ibu Nur di Artiris, semoga bisa difahami dan bisa dilanjutkan atau dibatalkan sendiri saja kalau sekiranya mungkin tidak atau berkeberatan. Baik, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang kedua di layanan telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Abu Taskia di Riau Ustaz. Abu Taskia, ahlan. Tafadhol. Nama siapa Abu Taskia? Ya, Ustaz, nah, makanya masalah saya mau mencicil sebentar. Abu Tazkiyah, sebentar. Abu Tazkiyah, nama antum siapa? Darwin, Ustaz. Siapa? Abu Tazkiyah Darwin, Ustaz. Ya, silakan Darwin. Saya mau bagus ya, Abu Tazkiyah lebih bagus. Abu Tazkiyah terus. Beli ngapain? Mau beli sepeda motor, Ustaz, tapi dengan cara dicicil, apa itu termasuk riba, Ustaz? Kalau terlambat kena denda atau tidak? Biasanya kena denda, Ustaz. Iya, dendanya itu yang riba. Kalau yang mencicilnya itu, Ustaz? Boleh. Maka boleh, solusinya Abu Tazkiyah, katakan kepada yang menjual dengan cicil, saya mau beli dengan cicil. Dan insya Allah tidak akan terlambat. Hah? Dengan syarat tidak ada denda bila saya terlambat. Dengan demikian jadi boleh. Baik. Baik, jazakallahu khair. Demikian Abu Tazkiyah, dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sampai ke kami melalui pesan singkat. Diperbolehkan selama tidak ada denda dalam keterlambatan saja. Iya. Khair, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan yang ketiga via telepon di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Silakan, halo, sudah masuk. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 dalam pembahasan khiyar di kesempatan pagi ini. Tafadhol. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Buya Faiz di Lampung. Pak Faiz di Lampung. Baik, silakan. Ini mau tanya nih, Ustaz. Iya. Jadi di kecamatan kami itu kan ada lembaga keuangan yang tadinya bantuan dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Jadi bantuan sebentar, Pak Faiz, maksud ya, bantuan pemerintah ini cuma-cuma atau dikembalikan? Tadinya cuma-cuma, jadi suatu program namanya PNPM Mandiri Perdesaan. Terus? Jadi 10% dari dana tersebut itu dikelola oleh masyarakat untuk simpan pinjam. Simpan pinjamnya bertambah atau tidak? Simpan pinjamnya bertambah, jadi setiap tahunnya bertambah simpan pinjamnya. Ya, kalau kita minjam nanti kita kembalikan berlebih, begitu? Iya. Riba, Pak. Riba, Pak. Nah, maksud saya PNPR namanya berarti. PNPR. Iya. Jadi Ustaz, yang buat jadi masalah. Iya. Saya salah satu yang dipilih oleh masyarakat untuk sebagai badan pengawasnya, kira-kira seperti itu gitu. Tetapi bukan pengelolanya, artinya wakil dari masyarakat untuk melihat seperti apa pengelolaan dana di situ gitu. Nah, terus ada dana yang kita terima kadang-kadang buat transport atau apa, itu dana yang kita terima itu subhat atau riba, atau dananya haram itu, Ustaz? Sebagiannya ada yang halal usahanya, selain pinjam-pinjam, apalagi usahanya? Nggak ada, Ustaz, cuma simpan pinjam aja. Ah, nggak ada subhatnya, Pak Faiz. Murni itu antum dapat uang dari ngawasin riba. Semakin antum awasi riba baik, semakin banyak gajinya kan ya. Allah, Ustaz. Pak Faiz, iya. Hendaklah bertobat kepada Allah Jalla Fi'ula. Kemudian ingatkan masyarakat, ingatkan pemerintah tersebut. Sekarang jangankan cuma sekedar bantuan, perbankan pun yang bisnis bisa dikelola dengan cara syariah, dengan cara syariah, apalagi cuma bantuan tadi. Maka nah, itu tadi yang membuat saya bertahan di sana, Ustaz, karena itu kan tidak lagi, sudah programnya sudah habis dari pemerintah itu di seluruh Indonesia, Ustaz. Terus? Jadi sekarang itu dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa. Yeah. Yang membuat saya bertahan di sana, saya ingin menggiring dia menjadi seperti apa supaya syariah gitu, Ustaz. Bagus. Tapi saya nggak tahu ilmunya gitu. Oh, Anda nggak tahu ilmunya? Minta telepon Anda ke nanti ke Kruja ya. Lampung sini nggak jauh kan? Kapan ada waktu singgah ke rumah, bawa SOP-nya dari sana, nanti kita perbaiki. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebetulan Lampung, Jakarta enggak terlalu jauh kan? Iya, cuman di apa? Dibatasi oleh air doang. Tinggal berenang sampai kita diskusi di sini. Iya, khair insyaallah. Bismillah. Pak Faiz, jazakallahu khair atas pertanyaannya dan semoga Allah mudahkan, Pak, keinginan antum untuk merubah transaksi. Oh, yasir insyaallah. Insyaallah. Dan jazakallah khair kepada Pak Faiz. Subhanallah. Nah, kebaikan Pak Faiz ini bukan untuk dia saja. Iya. Artinya bila berubah, bukan dia saja mendapatkan gaji yang halal, tapi semua orang yang menggunakan jasa pinjaman tanpa riba tadi akan menjadi selamat dari riba. Berarti dia menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan kaum muslimin di sekitarnya dari riba. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita angkat kembali pertanyaan masih di via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Umur Rafka dari Tangerang. Silakan, silakan Umur. Iya. Mau tanya ini dengan Ustaz Erwandi ya? Iya, Umur Rafka. Iya. Ini mau tanya tentang rumah anu Ustaz. Jadi ketika kita membeli rumah, rumah ini kita cicil dari bank. Jadi rumahnya di apa kita belinya dari bank gitu. Dengan mencicil sekian tahun seperti itu. Nah, harga kalau terlambat cicilan kenakan denda. Iya. Iya, riba yang murah. Terlambat cicilan sepertinya tidak, Pak Ustaz. Tidak mungkin, tidak ya. Oh iya. Coba cek ibu, baca lagi term dan conditionnya. Pasti ada, biasanya ada terlambat akan dikenakan denda. Seperti itu. Jadi jadi ya memang yang kami takutkan seperti ini. Kalau apa mencicil sekian tahun berarti riba gitu ya Pak. Bukan pencicilannya ibu. Sebentar saya jelaskan ibu ya. Jual beli wahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Kalau saya beli dengan ahisan, laptop beli itu umpamanya, seharga cash 10 juta. Ini 10 juta, halal jual beli. Saya beli 3 kali bayar. Sebulan, 4 juta, 4 juta. Dia jual kepada saya 12 juta. 4 kali bayar. 3 juta, 3 juta, 3 juta. Juga halal. Boleh. Boleh. Tapi kalau dia mengatakan, Ustaz, kalau terlambat antum bayar cicilannya, dikenakan denda 20% dari biaya cicilan, atau 10% dari biaya cicilan, maka di sinilah ribanya. Anzirni azidka. Jelas, Murafka? Iya. Ya. Lalu, kalau seperti ini, apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Wallah, Ustaz. Selesaikan akadnya secepatnya. Kalau bisa, kalau dijual rumah itu sekarang, itu rumah ibu atau rumah suami? Rumah suami. Sampai kepada suami untuk jual. Iya. Jual cash, dapat uang, kemudian tutupi pinjaman cicilan ke bank konven itu. Lunasi gitu ya. Iya. Tapi uang yang hasil dari jual rumah tidak ada mengandung riba. Tidak, insyaallah. Semoga tidak. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Murafka di Tangerang. Barakallahu fik. Baik, kita angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan pembahasan, kami angkat dulu. Dari Umu Najwa, Bapak Abdullah dan yang lainnya dari Jakarta, beliau bertanya, bagaimana Ustaz ketika kondisi penjual maupun pembeli tidak mengetahui tentang hukum khiyar, di mana ketika kita dapat dicacat, sebagian penjual tidak menerima kembali pengembalian barang yang telah dijualnya, dan apakah ini sah akad jual belinya? Jazakallahu khair. Iya, memang ini menjadi tantangan di negara yang tidak menerapkan syariat Islam. Ya. Bila kita melakukan akad dengan sesama muslim, kita berkewajiban untuk mengingatkan dia kepada Allah bahwa Islam membolehkan khiyar, Rasulullah membolehkan khiyar. Andai dia tetap tidak mau menerima permasalahan khiyar, apa boleh buat? Apa boleh buat? Kecuali kalau anda di negara Islam, seperti umpamanya di Arab Saudi, saya pernah bermukim di sana 10 tahun lebih, bisa. Kalau kita beli kemudian penjualnya tidak mau menerima kembali karena ada cacatnya, asal lewat polisi, kita panggil polisi, Pak, tolong, ini, ya sudah diselesaikan ya. Masya Allah. Karena emang hak kita, akhir. hendaklah masing-masing bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula. Anda tahu, bila Anda tetap ngotot untuk tidak mau menerima kembali barang, tidak halal bagi Anda uang orang tadi. Biasanya marah-marah dia kan, yes. Udah ambil lah nanti neraka. Segala macam ini barang yang Ustaz biasa bawa. Ya akhi, kalau begitu apa enaknya Anda mendapatkan keuntungan dari uang tersebut, ya. Dan memang tidak halal. Wabillahi taufiq. Taib, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Maaf, sebentar. Nah. Maka saya menghimbau kepada beberapa pemerintahan daerah yang mereka berusaha menerapkan syariat Islam umpamanya dalam aturan-aturannya, untuk membuat seperti polisi pasar, polisi syariah untuk pasar. Ya. Polisi syariah untuk kerudung ada kan di sebagian daerah kan ya? Nah, atau polisi syariah untuk tidak merokok segala macam ada. Buat polisi syariah untuk pasar. Ya. Ya, untuk orang-orang yang ribut dalam perniagaannya tadi. Karena sebagaimana kita jelaskan bahwa ini berdampak kepada ketidakamanan sebuah daerah, sebuah negeri, dan ketidakberkahan dari rezeki mereka bila mereka mendapatkan rezeki dengan cara seperti ini. Wabillahi taufik. Terima kasih jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian, dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak Muslimin di Majalengka, beliau bertanya, pembelian kalau membeli giro dengan harga dipotong 5% dari nilai nominalnya, bagaimana hukum jual beli ini, Ustaz? Pernah kita bahas ya, Ustaz? Giro secara khusus. Giro? Nah, belum, Ustaz. Lupa antum kali. Giro nilai fee muamal kontemporer. Iya, pernah. Ya. Nah. Lupa saya sekarang, boleh apa enggak, Ustaz? Perasaan saya tidak boleh. Tapi nanti insya Allah ingatkan saya pekan depan. Misalnya saya baca lagi. Bapak Muslimin di Majalengka, insya Allah untuk pertanyaan Bapak kami pending. Insya Allah pada pekan depan kami angkat kembali. Anda bisa ikuti kembali kajian kita di Jumat pagi. Kami angkat pertanyaan selanjutnya sebelum kami angkat via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau menjual rumah, dan tapi pembeli maunya membeli rumah tersebut melalui bank. Bagaimana solusi yang mungkin Anda bisa berikan, Ustaz? Allah Ta'ala alam. Kalau Anda membuat akadnya dengan orang ini dan dia melalui menggunakan jasa bank, termasuk membantu dia, meredai dia berbuat riba, tawarkan kepada dia bahwa transaksinya langsung dengan Anda, kreditnya langsung bayar kepada Anda. Kalau dia tidak mau, apa boleh buat? Selalu diingatkan dia, tetap dia yang menanggung dosanya berbuat riba tersebut. Tetap jual, tidak ada masalah. Bagi Anda, Anda tidak berdosa. Jazakallah khair. Kami buka kembali pertanyaan layanan via telepon bagi Anda yang bertanya secara langsung di 021-823-6543. Silakan. Taib. Ya, Fisal. Halo. Yohid. Taib. Satu penelpon terakhir kami angkat. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini Ikhwan di Lampung, Pak. Silakan, Akhi Ikhwan. Enggak cocok Akhi Ikhwan. Ini, Pak, saya punya usaha, saya tuh punya lahan. Nah. Terus ibaratnya itu yang ada pengusaha yang ngasih modal saya. Modalnya tuh yang ngasih modal 30, saya 70. Modal. Terus potong dulu biaya operasinya. Diambil dulu biaya operasinya, terus bagi 70-30. Saya yang mengolah, saya yang punya lahan, dia yang punya modal, yang punya modal 30, yang saya 70-nya gitu, Pak. Nah. Kerjasama seperti itu bagaimana, Pak? Pak Afwan, ini kerjasamanya bidang apa? Bidang budidaya, Pak. Budidaya apa? Budidaya udang. Ah, 30 itu maksudnya apa 30? 30 juta? 30% dari? Dari biaya dari besi. Bukan modal. Bukan, modalnya udah diambil duluan. Modal dari siapa? Dari dia semuanya? Dari dari pemodal semua. Saya cuma punya lahan gitu, punya lahan. Antum punya lahan dengan kerja. Dengan yang mengelola saya. Mengelola. Nanti keuntungan dapat 70%. Saya dapat 70, yang ngasih modal 30. Kalau umpamanya terjadi kerugian, udang kan risikonya tinggi ya. Gagal panen. Iya. Antum berkewajiban mengembalikan uang atau tidak? 50% 50%. Mengembalikannya. Tidak boleh ini. Tidak boleh. Ini bukan kerjasama bentuknya. Ini bentuknya menjadi pinjaman. Ya, katakan sudah tidak boleh begitu. Bapak-bapak, Anda dapat 80%, saya atau saya 50 keuntungan, tapi kerugian pemodal dan seluruhannya. Kalau kerugian itu bukan karena kelalaian pengelola. Jelas, Pak? Kalau tidak, dia jadi riba bentuknya. Iya. Iya, jelas, Akhi Ikhwan. Baik. Nama antum Ikhwan, sah? Ya, benar? Iya, benar. Baik, jazakallah khair, barakallah fiik. Mungkin pendengar dan pemirsa JTV, ini pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi ini, dan insyaAllah kita akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk. Kami akan pending pada pertemuan yang akan datang, dan sebagai kesimpulan atau sementara sebelum kita lanjutkan, silakan. Enggak, saya kira bercukup. Kalau ini akhwati fillah, karena ada memang kondisiku tidak memungkinkan untuk melanjutkan kesehatan, insyaAllah saya lanjutkan pekan depan, insyaAllah. Nah, insyaAllah. Allah barik fiik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.